Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bau amis darah mengiringi laju PKI di negeri ini. Warna merah darah tak bisa dipupus begitu saja dari lembar sejarah. Beragam pemberontakan yang pernah menggores etalase bangsa ternyata tidak bisa dibandingkan dengan pemberontakan PKI. Bercak-bercak darah segar tercecer di lantai beranda negeri. Saat kaum muslimin sibuk memerangi radikalisme ISIS, Al-Qaeda, dan lain-lain, serta Syiah, tiba-tiba muncul tantangan dan gangguan baru, yaitu komunisme. Ketika anak negeri menghirup udara segar, yang merupakan karunia ilahi, PKI menikam dari belakang. PKI menebarkan teror, ketakutan pun meliputi negeri ini. Tak cuma air mata dan peluh yang menetes, duka anak bangsa harus dibayar mahal dengan darah. Itulah PKI. PKI yang kini coba dihidup-hidupkan kembali sebagai kaum tertindas, kaum yang dizalimi. Anak-anak asuh PKI kini telah besar, telah mampu bermain siasat. Kini mereka berupaya memupuk jejak hitam penuh noda generasi pendahulunya. Anak-anak asuh PKI telah banyak bersarang dan menyerangkan diri di lahan-lahan strategis yang ada di negeri ini. Mereka hendak melampiaskan dendam kesumat, menjungkir balikan fakta, dan menuntut sesuatu yang senyatanya tak pantas diberikan kepadanya. Bagi mereka, mempermalukan bangsa di hadapan publik internasional bukanlah sebuah aib. Jangankan sekedar mempermalukan, menumpahkan darah pun bukan sebuah dosa bagi mereka. Cara apapun yang akan mereka tempuh untuk menegakkan komunisme di Indonesia, walau harus dengan menebarkan teror dan bau amis darah. Musuh utama PKI adalah kaum muslimin dan TNI Polri. Karena itu, PKI senantiasa berusaha memecahnya. Permusuhan PKI terhadap kaum muslimin karena ajaran komunis sangat bertentangan dengan Islam. Cermatilah bagaimana orang-orang komunis dengan begitu mudahnya menghabisi nyawa seseorang. Tak hanya kepada orang yang dianggap lawan, teman seiring pun akan dihantam, bahkan dibunuh. Manakala dianggap menghalangi tujuannya, itulah watak PKI. Tak bisa diingkari, doktrin pertentangan kelas yang ditanamkan kepada kader PKI telah banyak memberikan pengaruh untuk berontak. Kaum miskin, buruh tani, buruh perkebunan, para pekerja tambang dan pabrik adalah sosok manusia yang sangat rentan disusupi paham komunis. Nyaris semua pemberontakan di Nusantara yang dilakukan komunis melibatkan kaum marginal atau pinggiran, seperti petani ataupun buruh. Mengingat doktrin pertentangan kelas pula, kaum Marxis komunis membangun kekuatan massa di pusat-pusat perburuhan atau pertanian. Di situ banyak buruh, di situ pula kader-kader komunis melakukan perekrutan pengikut. Di situ banyak petani miskin, di situ pula agen-agen Marxis bergerilya menancapkan cakar komunismenya. Radio Dakwah Salafiyah Aziyah. Upaya pemberontakan 1926 sampai 1946. Ketika Alimin dan Musso di Moskow, Uni Soviet, mereka menyampaikan rencana revolusi, perlawanan terhadap penguasa. Rencana itu didukung Trotsky sebagai Menteri Pertahanan Uni Soviet, namun ditolak oleh Stalin. Karenanya Alimin dan Musso diminta tinggal di Uni Soviet selama 3 bulan untuk menjalani reindoktrinasi tentang teori perjuangan revolusioner. Stalin melarang pemberontakan untuk diteruskan. Alimin dan Musso ditugaskan untuk membawa keputusan tersebut ke Hindia Belanda atau Indonesia. Namun ternyata Musso menolak keputusan Stalin dan tetap meneruskan pemberontakan. Bisa Anda lihat di Komunisme di Indonesia, bab 1, halaman 34. Lihatlah betapa jaringan komunis internasional telah mencengkeram Nusantara. Tujuan perlawanan mereka terhadap pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan adalah menjadikan wilayah Nusantara sebagai negara berhaluan komunisme. Itulah cita-cita mereka. Tengoklah perjalanan sejarah. Pemberontakan di wilayah Banten pada November 1926, kaum komunis berhasil memprovokasi massa buruh dan juga petani untuk memberontak dan membuat kerusuhan. Nyaris bersamaan waktu, terjadi pula pemberontakan di wilayah Keresidenan Jakarta dan wilayah Priangan, Jawa Barat. Beriring waktunya dengan pemberontakan komunis di Solo jelang tutup tahun 1926, di Kediri meletus pula pemberontakan orang-orang komunis. Awal Januari 1927, orang-orang komunis membuat onar, berontak, dan membakar masyarakat Silungkang atau membantai masyarakat Silungkang di wilayah Sumatera Barat. Sekian banyak makar ditorehkan oleh para pengusung ideologi Marxis di Nusantara. Sekian banyak pula korban berjatuhan, kerugian finansial, dan kerusakan infrastruktur masyarakat. Apa yang dilakukan orang-orang komunis tak memberikan kebaikan sedikit pun terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, terlebih kehidupan beragama. Komunisme hanya menjadikan situasi tidak kondusif. Fakta sejarah yang terpapar di atas adalah fakta yang terekam saat kemerdekaan Republik Indonesia belum diproklamirkan. Pasca kemerdekaan, komunis berulah juga. Antara Oktober sampai Desember 1945, dikenal dengan peristiwa tiga daerah. Para pengusung PKI berusaha melakukan pemberontakan untuk menguasai Tegal, Brebes, dan Pemalang. Mereka melakukan konsentrasi massa di Desa Talang, Kabupaten Tegal. Namun upaya pemufakatan jahat kaum komunis berhasil ditebas pasukan pemerintah. Pungkas di peristiwa tiga daerah ternyata tak menyerangkan atau tak menjerahkan mereka, para pengusung ideologi antiagama ini. Februari 1946, mereka membuat aksi berontak di wilayah Cirebon. Upaya mereka merebut kekuasaan pemerintahan daerah tak mampu dilakukan. Masa PKI dipukul mundur oleh pasukan pemerintah dan kaum muslimin. Muso datang, Madiun meradang. Sekembali dari Rusia, Muso mengambil alih kendali partai. Tanggal 1 September 1948, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, CCPKI, kali pertama terbentuk. Muso dipilih sebagai ketua PKI. Aroma Rusia pun masih kental tercium. Bara revolusi kaum Marxis-Leninis di Rusia masih kuat membakarnya. Keberhasilan kaum komunis di Rusia coba ingin diwujudkan di Indonesia. Muso pun ambil langkah. Sejak Muso memegang tali kekang partai, wajah garang PKI semakin menguat. Para pimpinan partai sering melakukan orasi di hadapan massa. Isi orasi pun syarat muatan yang membakar emosi massa, menghasut, memberikan janji-janji muluk, mendiskreditkan pemerintahan Republik Indonesia. Yogyakarta, Sragen, Solo, dan Madiun adalah jalur aksi agitasi mereka. Sopsi sebagai organisasi sayap PKI untuk para buruh, menggalang kekuatan massa buruh di Klaten, Jawa Tengah untuk mogok kerja. Tak hanya itu saja, kaum komunis pun melakukan aksi-aksi teror terhadap orang-orang yang tak segaris dengan mereka, seperti terhadap para pegawai pemerintah dan tokoh kaum muslimin di daerah-daerah. Akibat berbagai aksi itu, situasi pun memanas. Kerusuhan meletus di Solo. Darah mereka pun tertumpah. Kolonel Sutarto, Panglima Divisi 4 Panembahan Senopati, dibunuh oleh PKI. Setelah itu, Dr. Murwardi pun diculik dan dibantai. Nama terakhir ini, yaitu Dr. Murwardi, kemudian disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Surakarta, yang bernama RSUD Dr. Murwardi Surakarta. Rumah sakit ini terletak di Jalan Kolonel Sutarto. Saat perhatian terfokus ke Solo, di Madiun, situasi menegang. Pada 18 September 1948, Muso memberikan komando untuk menguasai wilayah Madiun dan sekitarnya. Operasi pemberontakan berhasil dilaksanakan. Hari itu Madiun dikuasai oleh kaum komunis. Pasukan TNI terdesak di pinggiran Madiun. Perkantoran pemerintah dan beberapa objek vital dikuasai oleh komunis. Proklamasi berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia segera dipublikasikan. sebagai pimpinan pemberontakan, Musso membentuk pemerintahan Front Nasional. Tak berlangsung lama, komunis menguasai keresidenan Madiun, Purwodadi, dan Cepu. Pemberontakan ini memakan korban yang tidak sedikit. Di antara para korban pembantaian ialah para pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan tokoh masyarakat muslim. Sebuah sumur tua di desa Soco, kecamatan Benda, Kabupaten Magetan, merupakan tempat kuburan massal korban pembantaian PKI. Ada 108 jenazah ditemukan, 78 jenazah dikenali, sedangkan sisanya tak bisa dikenali. Di antara korban, Bupati Magetan Sudibjo juga ditemukan korban pembantaian PKI di sebuah sumur di desa Kresek, kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di tempat ini ada 17 nama korban, di antaranya adalah Kolonel Marhadi. Adapun di sumur tua yang berada di desa Cigrok, ditemukan jenazah 22 orang, di antaranya jenazah para kiai, pengasuh pondok pesantren. Pemberontakan PKI di Madiun tidak berlangsung lama. Dalam kurang dari 2 pekan, para pemberontak bertukuk lutut. Pasukan pemerintah membasmi anasir PKI. Bahkan Musso ditembak mati saat melarikan diri keluar kota Madiun. Para pelakunya lainnya seperti Amir Syarifuddin dieksekusi mati oleh pemerintah. Penangkapan, perampasan, penahanan, penyiksaan, perlakuan kejam, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa pada peristiwa Gorang Gareng. Berikut ini kesaksian Kiai Haji Rokib tahun 2005, Imam Masjid Jami Baitul Salam, Kabupaten Magetan, yang lolos dari peristiwa maut kekejaman orang-orang PKI. Suatu malam, pada bulan September 1948, setelah PKI melakukan pemberontakan di Madiun, tak kurang dari 10 orang mendatangi rumah Kiai Rokib. Secara paksa mereka membawa Kiai Rokib ke sebuah rumah di daerah Bangsri, masih wilayah Magetan. Apa tidak salah menahan saya? Saya cuma guru ngaji, kata Kiai Rokib kepada orang-orang PKI yang menyantuni rumahnya. Salah seorang dari mereka, orang PKI, menyahut, justru karena kamu guru ngaji, kamu yang menghalangi tujuan PKI. Tak cuma Kiai Rokib yang diciduk, barang-barang yang dalamnya rumah pun turut dirampok oleh mereka. Kiai Rokib yang saat itu usianya belum genap 20 tahun dimasukkan ke satu rumah. Di rumah itu ternyata telah ada beberapa tawanan lainnya. Tangan Kiai Rokib diikat dengan tali dari bambu yang kasar dan tajam, serta sehingga tangan-tangannya pun terluka. Ikatannya direntangkan dengan ikatan tawanan lainnya. Apabila satu di antara mereka buang air, tawanan yang satu renteng ikatan itu harus mengikutinya. Tak berapa lama Kiai Rokib dan tawanan lainnya dipindahkan ke Gorang Gareng, 12 km dari Bangsri, tepatnya dipindahkan ke sebuah loji. Loji adalah sebuah rumah besar peninggalan Belanda yang terletak di kompleks pabrik gula Gorang Gareng yang sekarang merupakan pabrik gula Rejosari. Di dalam loji terdapatlah beberapa kamar berukuran 3x3 atau 4x4 meter. Saat Kiai Rokib tiba di loji, ia melihat dalam kamar-kamar itu telah dipenuhi oleh tawanan. Mereka berdesak-desakan. Diperkirakan 40-40 orang tawanan berada setiap kamarnya. Kiai Rokib sendiri bersama 18 tawanan ditempatkan dalam sebuah kamar yang lebih kecil ukurannya. Para tawanan yang berada di loji secara bertahap dimasukkan ke dalam gerbong. Mereka diangkut dengan gerbong yang tarik kereta loji ke Soco. Para tawanan dieksekusi PKI di Soco, mayat-mayat mereka dimasukkan ke lubang sumur tua. Semoga mereka diwafatkan oleh Allah di atas husnul khotimah. Amin. Begitulah cara PKI menghabisi orang-orang yang dianggap menentang dan tidak searah tujuan. PKI ingin membentuk negara dengan landasan komunisme. Para kiai, pengasuh pondok pesantren, santri, dan komponen kaum muslimin lainnya adalah orang-orang yang sangat keras penentangannya terhadap rencana Partai Komunis Indonesia tersebut. Karena itu, PKI sering melakukan aksi penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa kepada kaum muslimin. Saat itu, orang-orang tidak setuju pendirian negara dengan dasar komunisme, seperti para pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, termasuk yang disasar PKI untuk dibantai dan dihilangkan nyawa mereka. Untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah menurunkan pasukan TNI dari Batalion Siliwangi, Batalion Sambas, yang dipimpin Mayor Sambas, menyisir dari Tasikmadu, Karangpandan, Tawangmangu hingga Sarangan. Dari Sarangan langsung menerabas jalur Pelausan, Litikan, lalu masuk daerah Goranggareng. Saat tiba di Goranggareng inilah, Batalion Sambas melakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI beserta antek-anteknya, termasuk di antaranya membebaskan sisa tawanan yang masih hidup di loji kompleks pabrik gula Goranggareng. Saat melakukan pembersihan di salah satu loji tempat tawanan, ditemukan kurang lebih 160 mayat. Darah yang tertumpah belum kering, pertanda pembunuhan massal baru saja terjadi. Ini adalah kesaksian Mayjen Purnawirawan Mursyid. Bisa Anda lihat dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, jilid 2, dan juga buku Penumpasan Pemberontakan PKI, dan juga buku Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 1995, halaman 32. Kesaksian ini bisa dikomparasikan dengan kesaksian Ki Haji Rokib. Menurut Kiai Rokib, orang-orang PKI menembaki para tawanan di loji. Ia mendengarkan suara tembakan beruntun dari arah ruangan lain. Letusan demi letusan senjata api saling berpacu, termasuk ruangan yang ditempatinya pun ditembaki dari arah luar. Laras panjang senjata dimasukkan melalui jendela, lalu senjata itu menyalak berkali-kali. Tawanan di dalam kamar terkena tembakan. Mereka berguguran bersimbahkan darah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Kiai Rokib beserta dua temannya, yaitu Salis, yang menjabat naib dan seorang tentara, masih sempat berlindung di bawah jendela. Mereka tidak terbidik laras senjata yang dimasukkan melalui jendela. Penembakan secara massal terhadap para tawanan di loji berlangsung sekitar jam 9.00 hingga jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pembantaian massal oleh orang-orang PKI, suasana di sekitar loji menjadi hening, sepi. Saya beserta dua orang yang selamat bangkit dari timbun mayat, ujar Kiai Rokib. Setelah melihat sekeliling ruangan, betapa terkejut melihat darah yang terhampar. Astagfirullah, ruangan ini benar-benar hampir banjir darah. Astagfirullah, ruangan ini benar-benar banjir darah, ungkap Kiai Rokib. Kiai Rokib masih ingat ketika pasukan Siliwangi datang ke loji lewat tengah hari. Anggota pasukan itu mendobrak pintu dari arah luar. Daun pintu itu sempal, roboh, dan jatuh ke lantai. Daun pintu yang tebalnya sekitar 4 cm itu mengapung di atas genangan darah. Kaki saya sendiri merasakan genangan darah itu saat melangkah keluar, terasa hingga atas mata kaki. Kisah Kiai Rokib serasa terbata-bata. Orang-orang yang ditawan sekawanan kaum pemberontak komunis, ada juga yang dibantai di Dusun Dadapan, Desa Bangsri, Kabupaten Magetan. 10 korban keganasan antek-antek musuh dibenamkan ke dalam sumur tua. Begitu pula korban lainnya di Desa Cigrok, sekarang Desa Kenongo Mulyo. 22 mayat akibat pembantaian sadis orang-orang PKI pun ditemukan. Nasib mereka sama, ditimbuni dalam lubang. Bahkan 3 pengasuh pondok pesantren di Takeran dikubur hidup-hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka dan menerima amal saleh mereka. Benar-benar sebuah kejahatan kemanusiaan yang tersistematis, terencana, dan menebar aroma teror yang sangat mencekam. Kesunyian Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pun terusik. Desa yang semula tenteram dan diliputi rasa aman, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang angker. Pasalnya, para algojo PKI membantai dan menyembelih orang-orang yang dituduh bakal menghambat tujuan komunis Indonesia. Mereka yang menjadikan target pembantaian diantaranya dari kalangan TNI, Polri, anggota DPRD, kiai, pejabat pemerintahan, guru, dan anggota masyarakat lainnya. Para korban dibawa ke sebuah hutan di Desa Kresek. Di tempat itu terdapatlah sumur tua. Para korban yang telah disakiti sebelumnya setelah dibunuh dengan cara yang sadis, mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tua. Kolonel Marhadi, termasuk korban yang dibunuh secara keji oleh orang-orang PKI, tercatat 17 nama yang ditemukan jasadnya di sumur tua Kresek. Dari sekian peristiwa dengan sekian ratus korban berjatuhan, sungguh patut orang-orang PKI dinyatakan sebagai pelanggar HAM sejati. Mereka menculik, menahan, menyiksa, hingga menghilangkan nyawa manusia. Perbuatan orang-orang PKI secara nyata bertentangan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal 33 ayat 1 dan 2, serta pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kejahatan kemanusiaan yang menorehkan goresan kelam dalam kehidupan bangsa Indonesia, itulah hasil kaderisasi dari sebuah partai yang menghalalkan segala cara. Partai yang cuma mengejar ambisi kekuasaan, partai tanpa moral, partai yang membuang jauh-jauh nilai-nilai Islam, partai yang mengusik kaum muslimin, partai yang mengancam eksistensi dan keutuhan negara Indonesia, itulah PKI. Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah. November 1948, penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan Ketua DPA RMTA Suryo dan rombongan. Pemberontakan di Madiun. Para pemberontakan PKI berusaha lari. Mereka mencari tempat yang aman. Mereka berusaha menghindari kejaran pasukan pemerintah. Di antara yang melarikan diri adalah para tokoh pemberontak PKI seperti Musso yang melarikan diri ke arah Ponorogo, Amir Sarifuddin, serta tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yaitu Joko Sujono, Suripno, Harjono, dan lainnya, melarikan diri ke arah utara. Mereka bergabung bersama pasukan pemberontak Maladi Yusuf yang juga berusaha lari menuju arah utara Rembang dan sekitarnya. FDR didirikan di Solo 26 Februari 1948. FDR adalah jelmaan dari fraksi sayap kiri yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sarifuddin, Barisan Tani Indonesia BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOPSI, dan Pemuda Sosialis Indonesia PESINDO. Didirikan oleh Amir Sarifuddin, FDR merupakan penggerak utama pemberontakan di wilayah Madiun. Saat lari menjauh dari Madiun menuju ke arah utara, tokoh-tokoh FDR menunggang kuda hasil rampasan dari penduduk yang dilaluinya. Sementara itu, para anggota pasukan lainnya menuntun sapi, kambing, kerbau, dan binatang piaraan lainnya. Binatang piaraan yang mereka bawa merupakan hasil rampasan dari rakyat. Saat melintasi di jalan raya antara daerah Wali Kukun dan wilayah Ngawi di Hutan Jati, mereka melakukan aksi penghadangan terhadap rakyat yang melewati daerah tersebut. Kondisi daerah yang sepi, jauh dari keramaian, kanan-kiri adalah hutan jati, menjadikan gerombolan para pemberontak leluasa untuk melakukan aksinya. Pada saat itu, rombongan ketua DPA, RMTA Suryo, beserta pejabat pemerintah lainnya lewat wilayah situ. Ia menyertai perjalanan dinas ketua Dewan Pertimbangan Agung DPA dari Yogyakarta menuju Jawa Timur adalah Kombes Polisi Durjat, Kepala Polisi Jawa Timur, Kompol Polisi Suroko, Kepala Polisi Karesidenan Bojonegoro, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1, Banu Fatakun, dan Aspiran Komisaris Polisi Gatot Suwaryo. Dua nama terakhir dari Mobile Brigade Besar MBB Jawa Timur, selain nama-nama tersebut, rombongan disertai pula dua orang dari TNI dan seorang pengemudi dari Brigade Mobil atau Brimob. Saat rombongan melintasi hutan jati, saat itulah batalion PKI yang dikomandani Maladi Yusuf melakukan penyergapan. Rombongan pejabat pemerintah disuruh turun dari kendaraannya. Mereka dilucuti, digiring ke satu tempat bernama Desa Gumelar di wilayah Ngawi. Dari 8 orang rombongan, 2 di antaranya berhasil meloloskan diri. Banu Fatakun dan Gatot Suwaryo lolos dari lubang maut. Yang lain, termasuk ketua DPA sekaligus mantan gubernur Jawa Timur, Suryo, dibunuh oleh mereka. Mereka mengalami penyiksaan sebelum dihabisi nyawanya oleh orang-orang PKI. 11 November 1948, darah tertumpah di Ngawi, Jawa Timur. Itulah yang dilakukan orang-orang PKI, menyiksa dan membunuh. Kejahatan yang melanggar HAM begitu transparan dilakukan oleh orang-orang komunis. Anehnya, kini mereka menuntut kepada pemerintah untuk meminta maaf, merehabilitasi, dan memberikan ganti rugi. Kejahatan apalagi yang akan mereka perbuat terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. 1963, memberangus para kiai. Bagi PKI, menggunakan cara-cara keji merupakan sesuatu yang sah. Kader-kader komunis dimanapun dididik untuk menghalalkan segala cara, termasuk mencela, memfitnah, menjatuhkan, hingga menghilangkan nyawa. Pada 1963, atas desakan PKI, para kiai dibui. Tak jelas yang dituduhkan terhadap para kiai. Akibat pengaruh PKI, aparat hukum yang ada pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Tersebutlah nama-nama seperti Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji EZ Muttakin, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Mukhtar Ghazali, Kiai Haji Saleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan, dan Kiai Haji Dalari Umar. Mereka dikenal para kiai anti Nasakom. PKI secara licik membenturkan para kiai dengan aparat pemerintahan. Akibat pengakar PKI ini, kebebasan para kiai pun terenggut, hak untuk hidup bebas terbelenggu. Aksi PKI ini telah melanggar Undang-Undang HAM Pasal 34 UU Nomor 39 tahun 1999 yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. PKI dengan kecikannya hendak memberangus para kiai melalui tangan aparat pemerintah. Januari 1965, peristiwa Kanigoro menyerbu, merampas, dan menginjak-injak Al-Quran. Mulai 9 Januari 1965, pelajar Islam Indonesia, PII, mengadakan kegiatan pelatihan di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri. Acara yang awalnya berlangsung lancar, tiba-tiba berubah tegang dan mengerikan. Menginjak hari keempat acara pelatihan, saat menjelang sholat subuh, gerombolan massa PKI dari unsur pemuda rakyat dan barisan tani Indonesia, BTI, menyerbu ke dalam masjid. Massa yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang berusaha membubarkan acara PII tersebut. Mereka membawa berbagai senjata tajam. Suasana pun semakin tak terkendali. Jumlah massa menyerang jauh lebih banyak. Teriakan gayang santri, ganyang sorban terus didengung-dengungkan. Pada 13 Januari 1965, massa PKI mengobrak-abrik masjid. Mereka mengambil buku-buku dan Al-Quran lalu dimasukkan ke dalam karung. Kemudian karung itu mereka lemparkan keluar masjid. Mereka menginjak-injak Al-Quran. Para santri peserta pelatihan pun digiring dalam keadaan tangan terikat di bawah ancaman senjata. Sebuah aksi penolakan terhadap agama dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Aksi mereka tak sampai di situ saja. Rumah seorang kiai yang berdekatan dengan masjid diserbu juga. Kiai yang tengah berada dalam rumah dikeluarkan, saya dipukul dan ditendang. PKI memang anti-Islam. Masa itu, di wilayah Kediri dan sekitarnya, PKI paling berjaya. Pengikut PKI berjumlah sangat banyak. Bahkan kader-kader PKI banyak yang duduk di pemerintahan. Adapun jumlah kaum muslimin relatif lebih sedikit. Kondisi semacam itu memudahkan PKI untuk memobilisasi massa. Kediri dan Blitar termasuk basis massa PKI di Jawa Timur. Karena itu tak mengherankan apabila para pentolan PKI lari bersembunyi ke daerah itu. Pentolan PKI menghindari kejaran TNI dan rakyat yang tengah gencar menumpas para pemberontak. Rewang, seorang pengurus elit PKI, bersama Olowan Hutapea, melarikan diri ke Blitar Selatan, walaupun akhirnya berhasil tangkap dan dihukum. Maka, melihat aksi PKI yang keji, masih adakah yang meragukan kebebasan PKI? Jelas tegas merupakan pelanggaran HAM yang sangat menjijikkan selamanya. Komunisme bertentangan dengan ajaran Islam dan NKRI. Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah. Mei 1965, peristiwa Bandar Besi, bukti kekejian PKI. Perusahaan Perkebunan Negara PPN Bandar Besi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merencanakan perluasan areal tanaman karet. Karena itu pihak perkebunan meminta semua tanah yang digarap penduduk berdasarkan petunjuk panitia Letform Simalungun. Para penggarap yang terdiri dari anggota Barisan Tani Indonesia BTI, organisasi sayap PKI, yang diketuai Sukardi pada 28 Juli 1964, menyerahkan tanah di Blok 325 seluas 20 hektar kepada PPN. Langkah Sukardi ini diikuti penggarap lainnya di Blok 326, Blok 327, dan Blok 329 dengan mendapatkan ganti rugi. Namun setelah berjalannya waktu, pada Februari 1965, rencana perluasan lahan mendapatkan tentangan dari PKI. Alasannya, PPN telah merugikan penggarap anggota BTI dan menyalahi perjanjian. Saat persoalan mulai muncul, kepengurusan BTI pun berubah. Semula, Sukardi sebagai ketua digantikan oleh Asli. Untuk memuluskan rencana, kepengurusan yang diketuai Asli mengadakan rapat gelap di Balai Desa Sumbersari. Rapat gelap dihadiri unsur-unsur organisasi di bawah PKI lainnya, seperti Pemuda Rakyat, PR, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra. Rapat pun dihadiri pula oleh pengurus BTI Cabang Simalungun. Hasil rapat diputuskan untuk menentang perluasan areal dan akan menanami secara liar tanah-tanah PPN yang belum digarap. 6 Mei 1965, penanaman secara liar dilakukan anggota BTI di tanah milik PPN yang sudah ditraktor. Perbuatan orang-orang BTI dilaporkan kepada polisian distrik Serberlawan. Pihak BTI tetap menentang. Penanaman liar terus dilangsungkan. Pihak kepolisian turun tangan. Maka diadakanlah perundingan. BTI menuntut tanah garapan lainnya yang sudah ditraktor di luar Blok 325. Tuntutan BTI dipenuhi oleh PPN asalkan usaha mentraktor area Blok 325 tidak dihalang-halangi. Permintaan PPN disetujui oleh BTI. Namun setelah perjanjian disepakati, pada tanggal 11 Mei 1965, pekerja pun terhenti karena traktor terprosok. Di pihak BTI mulai melanggar perjanjian dengan melakukan penanaman liar. Polisi pun bertindak. Dua orang BTI ditahan. Asli, yang merupakan ketua BTI, melakukan rapat gelap kembali. Melalui rapat ini diputuskan akan melakukan penanaman liar secara besar-besaran. Pada 14 Mei 1965, massa BTI dan PKI mengadakan penanaman liar bersama dengan aksi massa BTI dan PKI, pembantu Letnan 2 Pelda Sujono dan Peltu Apurba bersama dua anggota Hansip diminta membantu menarik traktor yang terprosok. Saat mereka berusaha menarik traktor, datanglah sekitar 200 orang massa PKI dari unsur BTI dan PR. Massa PKI serentak mengepung mereka. Pelda Sujono memperingatkan mereka agar tidak mengganggu. Peringatan tidak dihiraukan. Bahkan massa semakin mengepung Sujono. Massa PKI, BTI, dan PR semakin beringas. Mau apa? Massa menantang Pelda Sujono. Bawa satu kompi lagi untuk berkelahi. Kami tidak takut. Kata mereka semakin menantang. Akhirnya Pelda Sujono dikeroyok massa. Pelda Sujono diserang membabi buta. Ia pun jatuh tersungkur di tengah amukan massa yang kalap. Pukulan massa dengan benda kayu, linggis, kampak, dan cangkul bertubi-tubi mengenai tubuh Pelda Sujono yang semakin tidak berdaya itu. Salah seorang PKI yang membawa cangkul mendekati Pelda Sujono yang telah terkapal di tanah. Cangkul pun diayunkan ke arah kepala Pelda Sujono. Serak! Kepala Pelda Sujono pun terbelah. Pelda Sujono meninggal dunia seketika. Masih belum puas, pimpinan gerombolan massa PKI itu pun memerintahkan untuk memukul tubuh Pelda Sujono yang sudah tak bernyawa lagi. Bisa Anda lihat dalam Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, jilid 4, pemberontakan G30 SPKI dan penumpasan dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 1995, halaman 111 dan 113. Jika tindakan keji itu terjadi pada anggota PKI, tentu akan dituntut balik, bahkan kuburannya akan digali kembali untuk jadikan bukti pelanggaran HAM. PKI memang licik, keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Kini siapakah yang layak disebut sebagai pelanggar HAM sejati? Oktober 1965, peristiwa Cemetuk meracuni kaum muslimin. 18 Oktober 1965, orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor Desa Karangasem yang sekarang adalah Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mengundang pengajian anggota Ansor yang tinggal Desa Muncar. Tanpa curiga sedikit pun, undangan itu dipenuhi. Selain orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor, para anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, menyamar pula sebagai anggota Fatayat NU. Sebagaimana biasanya, acara pengajian di desa disuguhi makanan. Namun, yang disuguhkan pada acara tersebut tak semata makanan. Suguhan makanan itu telah ditaburi racun. Akibatnya, 60 orang menjadi korban, sebagian kecil saja yang lolos dari jebakan maut orang-orang PKI. Korban yang diracun, mayatnya dimasukkan ke dalam lubang di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Usaha kudeta yang gagal. Kegagalan gerakan 30 September 1965 yang dilakukan PKI merupakan kesalahan kalkulasi politik DN Aidit dan kawan-kawannya. Semuanya tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ambisi DN Aidit yang terlalu kuat untuk segera mengkomuniskan Indonesia adalah di antara kesalahannya. Aidit dan kawan-kawan terlalu menyandarkan kepada hitungan kekuatan personil militer. Aidit dan kawan-kawannya tak mau didahului oleh angkatan darat apabila kelak terjadi peralihan kekuasaan. Ketika rumor presiden sakit menyebar, Aidit segera melakukan persiapan. Mereka menyiapkan gerakan militer. Untuk itu, Aidit dan kawan-kawan membentuk Dewan Revolusi. Mobilisasi massa dipersiapkan di daerah Lubang Buaya yang berdekatan dengan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Pergerakan tentara dari Jawa Timur ke Jakarta dengan kamuflase hendak mengikuti HUT Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 pun masuk kalkulasinya. Selain itu, sebagian pasukan Angkatan Udara dan Cakrabirawa telah siap mendukung langkah DN Aidit. Kalangan CCPKI merancang kudeta. Mereka melemparkan isu ke tengah masyarakat adanya Dewan Jenderal. Isu itu disiarkan melalui RRI setelah Letkol Untung dengan beberapa personil Cakrabirawa melakukan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap para petinggi Angkatan Darat. Peristiwa barbar itu dilakukan pada pagi buta pada 1 Oktober 1965. Para petinggi Angkatan Darat itu ada yang dibunuh dengan cara keji di rumahnya, ada pula yang ditangkap hidup-hidup, lalu dibawa ke Lubang Buaya. Para petinggi Angkatan Darat dieksekusi di Lubang Buaya. Jasad-jasad yang tak bernyawa itu dimasukkan ke dalam lubang sumur dan ditimbun tanah. Peristiwa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan sadis tak semata-mata terjadi di Jakarta. Di Yogyakarta, dalam rentang waktu berdekatan, PKI melakukan penculikan, penganiayaan, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Kolonel Katamso dan Rem 07A diculik dari rumahnya oleh PKI. Di bawah pimpinan pembantu Letnan 1 Sumardi, kelompokan penculik membawa Kolonel Katamso ke komplek Batalion L di Kentungan, Yogyakarta. Keadaan yang sama terjadi pula pada Letkol Sugiono selaku Kepala Staf Korem 072. Di bawah todongan senjata api, Letkol Sugiono dibawa ke kompleks Batalion L di Kentungan. Kedua perwira korem itu ditahan di sana. Rencana pembunuhan pun diatur oleh mereka. 2 Oktober 1965, dengan diangkut kendaraan gas, Letkol Sugiono dibawa ke ujung selatan asrama Batalion L dekat selokan air. Di tempat itu telah disiapkan lubang kubur sepanjang 1 meter. Setelah turun dari kendaraan, Letkol Sugiono digiring 6 orang anggota Batalion L. Sementara itu, seorang bernama Sersan 1 Alip Tojo bertindak sebagai eksekutor menggunakan kunci mortir 8. Kepala Letkol Sugiono dipukul dari belakang 2 kali pukulan dengan kunci mortir 8 itu. Korban pun jatuh tersungkur, meninggal jam 2.00 dini hari. Peristiwa sadis menimpa pula Kolonel Katamso. Ia dibawa ke tempat yang sama saat Letkol Sugiono dibunuh. Ketika baru turun dari kendaraan gas, selang beberapa langkah, saat mendekat ke lubang kubur itu, dari arah belakang, Sersan 1 Alip Tojo memukul kepalanya dengan kunci mortir 8. Kolonel Katamso jatuh tersungkur dan masih hidup. Untuk kali kedua, ia dipukul lagi. Sementara itu, seorang anggota batalion menjerat leher Kolonel Katamso dengan kawat. Setelah tak bernyawa, lantas dimasukkan ke lubang yang di situ telah ada jasad Letkol Sugiono. Pembantaian demi pembantaian dilakukan oleh PKI. Bukankah itu bentuk pelanggaran HAM yang nyata? Mana suara Komnas HAM? Mana orang yang mengaku sebagai pejuang dan pegiat HAM? Apakah karena status sebagai orang Islam, tentara part pemerintahan, lantas tidak mendapatkan perlindungan HAM? Pasca G30 SPKI 1965. Setelah gagal melakukan kudeta, para pimpinan PKI tak tinggal diam saat aparat keamanan dan rakyat membersihkan orang-orang PKI beserta antek-anteknya. Sisa-sisa pimpinan PKI yang belum tertangkap tetap aktif melakukan konsolidasi. Terbitnya surat keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang menyebutkan PKI beserta ormas di bawahnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tak menciutkan semangat pimpinan dan orang-orang PKI, mereka bahkan melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi. Mereka praktikkan teori perang gerilya Mao Zedong, desa mengepung kota, agar mudah difahami akar rumput PKI. Bahasa perang gerilya disederhanakan dengan istilah ngalah, ngalih, ngalas, ngantem, yang artinya adalah mundur, pindah, sembunyi ke hutan, dan menghantam. Untuk melancarkan aksinya, PKI membuat gugus tugas. Tenaga-tenaga muda direkrut dan dilatih oleh PKI. Dibentuklah regu-regu untuk tugas mengacaukan politik, sosial kemasyarakatan, dan juga mengacaukan ekonomi. Kader-kader terlatih PKI ditempatkan dalam regu-regu mereka. Di antara kader-kader itu adalah KKM, kerja di kalangan musuh. Tugas KKM atau kerja di kalangan musuh adalah melakukan infiltrasi, menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan, menyusup ke TNI Polri, menyusup ke Ormas Orpol, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa. Kader terlatih PKI berikutnya adalah Rekastra, regu kader strategis. Tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan strategi pengacauan di tengah masyarakat. Kader terlatih PKI berikutnya adalah Repan, regu penculik. Bertugas melakukan penculikan terhadap musuh-musuh PKI. Regu berikutnya adalah Retera, regu telekomunikasi dan radio amatir. Tugasnya adalah mengacaukan jaringan komunikasi dan radio, sabotase terhadap sarana telekomunikasi. Regu berikutnya adalah Rekam, regu kereta api dan mobil. Bertugas menghalangi kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan raya, termasuk sabotase jalur kereta api. Regu berikutnya adalah 3P, penculik, penggarong dan perkosaan. Bertugas mengacaukan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Di wilayah Pekalongan, 1966, pernah terbongkar organisasi IBU, Ikatan Bajingan Ulung. Mereka melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap orang kaya. Setelah diselidiki, ternyata organisasi pengacau keamanan tersebut dipimpin seorang anggota PKI Batang bernama Sadar. Sadar menjabat pula sebagai ketua desa di desa Kesepuhan. Berdasarkan pengakuannya, selain IBU atau Ikatan Bajingan Ulung, ada juga organisasi lainnya bernama Rahasia Kucing Hitam. Organisasi ini bertugas menculik dan membunuh. Setelah Sudisman sebagai pimpinan PKI ilegal ditangkaplah gerakan PKI pimpinan oleh Ruslan Wijasasandra. Ditangkap pula gerakan PKI dipimpin oleh Ruslan Wijayasandra sebagai ketua Politbiro. Para anggotanya terdiri dari Olowan Hutapea, Munir, dan Rewang. Para pimpinan PKI yang keamanannya terancam memilih bersembunyi di daerah Blitar Selatan. Di daerah ini selain secara geografis menguntungkan, juga merupakan salah satu basis massa terbesar di Jawa Timur. Dari Blitar Selatan, organisasi PKI dikendalikan. 1998, reformasi, jalan terbuka lebar bagi PKI. Runtuhnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan awal PKI. Pintu yang selama ini terkunci rapat seakan-akan terbuka lebar. Jalan kemenangan seolah-olah sudah di depan mata. Ratusan tahanan politik yang tersangkut G30 SPKI dibebaskan dari Pulau Buru. Walau sebagian besar mereka telah renta usianya, namun semangat untuk memupakan ideologi komunisme, leninisme, marxisme, dan maoisme masih terus berkobar. Anak-anak muda dan masyarakat kampus adalah sasaran empuk untuk menanamkan ideologi yang mereka anut. Tema ketidakadilan, ketertindasan, dan matinya kebebasan merupakan tema yang cepat menyengat jiwa anak muda. Bermunculanlah organisasi-organisasi yang ingin mendobrak keterpasungan politik. Tak ketinggalan, organisasi berbau kekiri-kirian seperti Forkot, Forum Kota, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, SMID, Serikat Tani Nasional, STN, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, PPBI, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, JAKER, Partai Rakyat Demokratik, PRD, dan lainnya. Saat status politik goyah, ribuan massa turun ke jalan. Kelompok massa berhaluan komunis pun turun ke jalan. Forkot, Forum Kota, FAMRED, Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi, dan LMD, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, termasuk yang memenuhi jalanan. Aksi massa tiba-tiba berubah tak terkendali saat mereka menjumpai kelompok PAM Swakarsa yang merupakan kelompok pendukung pemerintah. Beberapa demonstran jalanan itu menyerang kelompok PAM Swakarsa yang berasal dari komunitas masyarakat Ambon di Jakarta. Akibat penyerangan di Semanggi tersebut, dua orang anggota PAM Swakarsa tewas mengenaskan. Itu terjadi pada 13 November 1998. PKI hanya memunculkan masalah. Entah berapa korban jiwa yang telah dilahirkan lantaran adanya PKI. Akankah bangsa ini mengulang kembali, membiarkan PKI tumbuh di negeri ini? Sebagai seorang Muslim, sikap terhadap komunisme, leninisme, maoisme, marxisme, radikalisme, dan terorisme sudah sangat jelas dan tegas. Berbagai pemahaman yang merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa harus ditepis dan dihilangkan. Semua paham itu harus dilarang. Setiap penguasa yang memerangi paham-paham sesat dan membahayakan kaum muslimin harus dukung. Tidak Orde Baru, tidak Orde Lama, tidak juga Orde Reformasi. Apabila penguasa muslim yang memerintahkan sesuatu yang baik, selaras syariat, hendaknya ditaati dan dukung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada pejabat pemerintahan yang telah berusaha menyelamatkan rakyatnya dari berbagai ajaran sesat dan menyesatkan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah.